Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah memasuki bagian pembahasan tentang dalilul asjar wal ahjar, penyebutan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya di antara bentuk sesembahan atau berhala kaum musyrikin yang diibadahi oleh kaum musyrikin adalah berhala atau sesembahan yang berupa pohon maupun batu. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali, masih berbicara tentang penyebutan dalil dari hadis yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, ya, yaitu sesembahan kaum musyrikin yang berupa pohon. Taib, qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa hadithu Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi, nama beliau adalah Al-Harith bin Auf, Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Qala, beliau mengisahkan, ya, sebelumnya untuk derajat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ahmad wa Abu Ya'la, kemudian Al-Imam Ibn Abi Asim, Ibn Hibban, dan Al-Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zilalul Jannah. Naam, sahabat Abu Waqid Al-Laythi Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu mengisahkan, qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunainin. Kami dahulu keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam menuju Hunain, pergi berangkat untuk berjihad fisabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Dan ketika itu kami masih hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Ai qaribun 'ahduna bikufrin, masih dekat atau baru saja kami meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi peristiwa Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, setelah Rasulullah alaihissalatu wassalam berhasil membuka kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Dan ketika itu banyak dari kaum musyrikin Makkah yang akhirnya masuk Islam. Maka dikisahkan dalam hadis ini, setelah dibukanya dan ditaklukkannya kota Makkah, kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk pergi berjihad bersama beliau alaihissalatu wassalam ke Hunain. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang baru masuk Islam pun ikut di dalam jihad tersebut. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, dan kami ketika itu masih baru-baru masuk Islam, baru saja meninggalkan agama kekufuran dan kesyirikan. Walil musyrikin sidrah, dan kaum musyrikin itu memiliki sidrah. Mereka ya, dikenal kaum musyrikin ketika itu memiliki pohon sidr. Mereka pakai untuk apa? Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yang pohon sidr itu tadi dijadikan oleh kaum musyrikin tempat untuk beriktikaf. Mereka beriktikaf di sekitarnya, datang ke tempat itu, kemudian ya melakukan berbagai macam ritual di dekat pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka kaum musyrikin juga menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut. Ya, digantungkan di batang-batangnya, di ranting-rantingnya. Pedang mereka, tombak mereka, panah mereka, ya, digantungkan di pohon tersebut. Mereka gantungkan. Dan mereka tidak hanya sekedar menggantungkan, sekedar meletakkan. Tidak hanya sekedar meletakkan, ya, tapi mereka memiliki i'tiqadat al-batilah, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu. Itu mereka meyakini kalau senjata-senjata mereka digantungkan di pohon itu akan semakin ya, kekuatannya akan bertambah. Kekuatannya akan bertambah dan semakin tajam dan sebagainya. Sehingga kalau dipakai untuk berburu atau berperang, senjata tersebut akan ya, memberikan manfaat yang lebih. Ya, demikian keyakinan mereka. Kalau dipakai untuk memanah misalnya, atau membidik lawan, tidak akan meleset dan sebagainya. Dari keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang keliru. Yuqalu laha, disebut pohon tersebut dengan nama Dhatu Anwat, ya, Dhatu Anwat. Ini nama pohon tersebut. Pohonnya kaum musyrikin tadi disebut dengan Dhatu Anwat. Kemudian ini beliau Abu Waqid Al-Laitsi memberikan muqaddimah, ya, memberikan muqaddimah. Jadi di zaman jahiliyah dulu kaum musyrikin punya pohon ini, pohon sidr yang mereka pakai untuk beriktikaf dan mereka pakai untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam tadi, yang berada di dalam rombongan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang akan berangkat berjihad ke wilayah Hunain, famararna bisidratin, maka kami pun melewati sebuah pohon sidr. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadith. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka kaum musyrikin juga memiliki dhatu anwat. Pilihkan untuk kami sebuah pohon yang kami akan gantungkan senjata-senjata kami di situ sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon dhatu anwat. Ya. Taib. Nah, di sini ada lanjutannya, nanti insyaallah akan disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullahu taala. Taib, kita baca syarahnya. Asy-Syarhu. Qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah, al-anwatu jam'u nautin. Al-anwat itu adalah bentuk jamak dari naut. والنوط تعليق شيء على شيء بمعنى ينوطون بها أسلحتهم. والنوط maknanya dalam bahasa Arab adalah تعليق شيء على شيء, menggantungkan sesuatu pada sesuatu, ya, menggantungkan suatu benda di suatu tempat. فمعنى ينوطون, sehingga kalau secara bahasa ذات أنواط, ya, yang mana anwat itu jamak dari naut, maknanya adalah sesuatu, ya, yang dipakai untuk menggantungkan, tempat yang dipakai untuk menggantungkan berbagai macam gantungan, ya, yaitu tadi yang dipakai oleh kaum musyrikin untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Fa ma'na yanutuna biha aslihatahum, maknanya adalah menggantungkan senjata-senjata mereka di tempat itu. Yu'alliqunaha biha li talabil barakati minha za'man annaha tamliku dhalik, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka tersebut di pohon tadi, li talabil barakah, untuk mencari barakah, untuk ngalap barakah darinya, dari pohon tadi. Za'man, dengan keyakinan, annaha tamliku dhalik, bahwasanya pohon tadi memiliki barakah tersebut. Fal musyrikuna min syirkiyatihim ya'miduna ila ba'dil asyjar min sidrin aw ghairiha fayu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan. Maka kaum musyrikin, di antara bentuk kesyirikan mereka adalah mereka mendatangi, menuju ke beberapa pohon, mendatangi beberapa pohon, min sidrin, baik dari jenis pohon sidr maupun yang selainnya, ya, fayu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut, tabarrukan, dengan niat untuk tabarruk, dengan niat untuk mencari barakah. Wa ya'taqiduna anna silaha al-mu'allaqa bihadhihi syajaratil maqsudati yanalu quwatan fala yukhti man yarmi bihil adu. Mereka meyakini bahwasanya senjata-senjata tadi yang digantungkan di pohon tersebut, di pohon yang dituju tadi, yanal quwatan, akan mendapatkan kekuatan lebih, ya. Fala yukhti man yarmi bihil adu, maka kalau ada senjata yang sudah digantungkan di pohon tersebut, diyakini orang yang memakainya, yang menggunakan senjata tadi, tidak akan meleset ketika menggunakannya untuk, ya, membidik musuh atau untuk, ya, melumpuhkan musuh jika memakai senjata yang sudah digantungkan tadi tidak akan meleset, ya. Senjatanya lebih ampuh. Demikian keyakinan kaum musyrikin. Ila ghairi dzalika minal i'tiqadat, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya. Naam. Sehingga dari sini beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri menjelaskan tentang jenis tabarruk, mencari barokah. Itu ada dua jenis, kata beliau, wa tabarruku qisman. Tabarruk itu ada dua jenis. Tentunya yang dimaksud di sini adalah tabarruk yang tidak syar'i. Di sana juga ada tabarruk yang syar'i, tabarruk yang disyariatkan. Ya. Nah, tabarruk bisa berupa mencari barokah dari suatu tempat yang disebutkan di dalam dalil syar'i bahwasanya tempat tersebut memiliki barokah. Ya. Nah, misalnya salat di Masjidil Haram ada barokah lebihnya, ya. Pahalanya dilipat gandakan 100 ribu kali lipat dibandingkan sholat-sholat di tempat yang lain. Begitu juga sholat di Masjid Nabi, ya. Masjid Nabawi, mencari barokah di sana dengan sholat di sana, karena ditunjukkan dalil yang syar'i, dalil yang sahih, bahwasanya sholat di sana pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Ya. Demikian. Ya boleh kalau tabarruk seperti itu, karena ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ada dalilnya. Nah, begitu juga yang ditunjukkan atau berupa waktu, ya, bertabarruk mencari barokah dari Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalil menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah dan sebagainya. Ya. Jadi tabarruk itu ada dua jenis pula, ya, sebelum dibagi dengan dua jenis yang tidak diizinkan di dalam syariat. Sebelumnya, ya, terbagi menjadi dua jenis, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang ghairu syar'i. Tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang tidak disyariatkan. Disyariatkan kenapa? Karena ada dalilnya. Dan tidak disyariatkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya tabarruk seperti itu. Dan tabarruk yang tidak disyariatkan ada dua jenis. Ya, ini yang akan beliau sampaikan, yang akan beliau jelaskan. Wa tabarruk qisman. Tabarruk yang tidak disyariatkan ada dua jenis. Ahaduhuma i'tiqadul qasid anna hadzal mutabarrak bihi yamlikul barakah. Keyakinan orang yang mencari barokah terhadap sesuatu, bahwasanya sesuatu yang diharapkan darinya barokah tadi memiliki barokah tersebut, memiliki barokah yang diharapkan tadi. Fahuwallazi yu'tiha wa yamna'uha. Si pencari barokah meyakini barang atau sesuatu yang diharapkan darinya barokah tersebut, sesuatu itulah yang memberikan barokah atau yang mencegah barokah. Ya. Jadi sesuatu itu tadi yang berdiri sendiri, yang memiliki barokah dan bisa memberikan barokah atau menahannya. Maka yang seperti ini, fahadza syirkun akbar fir rububiyah wal ibadah. Jenis tabarruk yang seperti ini adalah syirik akbar, syirik besar, ya, pada bab rububiyah maupun bab ibadah. Karena apa? Dijelaskan oleh beliau alasannya. Wa idahuhu, penjelasannya, kaunuhu fir rububiyah. Alasan kenapa termasuk bentuk yang seperti ini tadi, tabarruk yang seperti itu tadi adalah syirik akbar di dalam rububiyah. Li'annahu i'taqada mutasarrifan ma'allah fal barakatu minallah. Karena orang yang mencari barokah tadi meyakini ada zat pengatur selain Allah. Karena dia meyakini sesuatu tadi yang diharapkan darinya barokah, memiliki barokah tersebut dan bisa memberikan barokah atau menahannya. Sehingga dia meyakini barokah itu bisa diambil dari selain Allah, bisa didapatkan dari selain Allah. Ya. Ini adalah syirik akbar yang seperti ini. Meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan barokah selain Allah. Ya. Padahal kenyataannya fal barakatu minallah. Kenyataannya barokah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan barokah. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan barokah. Kemudian wa min haitsu annahu syirkun fil ibadah. Dari sisi kenapa syirik tadi tergolong syirik di dalam ibadah. Fali annal mutabarrik yatadhallalu lahu wa yakhda'u lahu wa yakhsha'u lahu. Karena orang yang mencari barokah tadi yatadhallalu, merendahkan diri, ya, menghambakan diri kepada sesuatu yang diharapkan darinya barokah. Misalnya tadi kaum musyrikin yang mengambil barokah dari pohon sidr tadi, Zatu Anwat tadi, ketika mereka mencari barokah dari pohon itu, mereka akan menundukkan dirinya. Ada unsur ta'zim, pengagungan terhadap pohon tersebut. Wayakhdo'lahu, wayakhdo'lahu, wayakhsha'lahu. Mereka tunduk kepadanya dan menghambakan diri kepadanya. Ini jenis yang pertama. Tabarruk ghairu syar'i yang tergolong syirik akbar. Kemudian kata beliau, "Atsani min aqsamit tabarruk." Jenis kedua dari jenis-jenis tabarruk, i'tiqadul mutabarrik anna hadzal maqsud sababun faqat wal barakatu minallah. Fa hadza muharramun. Keyakinan dari si pencari barokah bahwasanya sesuatu yang dimintai barokah tadi itu hanya sekedar sebab ya terhasilkannya barokah, sebab bisa tercapainya barokah, bisa didapatkannya barokah. Wal barakatu minallah, adapun barokah itu sendiri Allah yang memberi. Asalnya dari Allah. Karena barokah, ya, tidak ada yang bisa memberinya kecuali Allah. Tidak bisa barokah itu didapatkan kecuali dari Allah. Ya. Adapun sesuatu yang diharapkan darinya barokah tadi hanya sekedar sebab. Maka yang seperti ini kata beliau, fahadha muharramun. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Wa huwa min wasa'ilis syirk al-akbar. Dan termasuk wasail, wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Walihada ya'udduhul ulama'u fi syirkil asghar. Oleh karena itu para ulama menganggap jenis yang seperti ini sebagai syirik asghar, syirik kecil, yaitu sesuatu yang tidak sampai derajatnya ke syirik akbar, tapi merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, sehingga disebut sebagai syirik asghar, digolongkan ke dalam syirik asghar. Ya, nah, kekeliruan kaum musyrikin atau kekeliruan, ya, kaum muslimin yang tadi dikisahkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Sebagian mereka baru masuk Islam, ya, itu karena meyakini sesuatu yang bukan merupakan sebab barokah menjadi sebab. Sesuatu yang tidak ditunjukkan di dalam dalil syar'i sebagai suatu sebab yang dengannya Allah memberikan barokah melalui perantara sebab tersebut, ya, tapi mereka meyakininya sebagai sebab. Maka ini yang tidak boleh, ya, karena tidak ada dalilnya. Nah, adapun jika kita meyakini suatu tempat, ya, memiliki barokah sebagai sebab datangnya barokah dari Allah dan hal itu ditunjukkan dalil syar'i, maka boleh, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi itu sebab terhasilkannya barokah dan ada dalilnya. Ya, adapun yang memberikan barokah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan tempat itu. Tempat itu hanya sebagai sebab yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, nah, dan contoh-contoh yang lain. Sehingga di sini harus berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai meyakini sesuatu itu berbarokah atau menjadi sebab datangnya barokah dari Allah dalam keadaan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hal itu. Ya. Nah, misalnya apa? Ya, macam-macam. Kalau di zaman ini meyakini benda-benda tertentu memiliki barokah. Dia tidak meyakini bahwasanya benda itu, ya namanya benda mati, tidak meyakini benda itu memiliki barokah, apa, bisa menghasilkan barokah dengan sendirinya. Tidak. Meyakini hanya sebagai sebab. Misalnya cincin. Punya cincin akik yang bagus. Meyakini ada barokahnya. Bukan cincin itu sendiri yang menghasilkan barokah. Barokah dari Allah. Ya. Coba kelirunya di mana? Kelirunya adalah menetapkan sesuatu menjadi sebab barokah dari Allah dalam keadaan tidak ada dalil syar'inya. Ya. Karena di sana ada kaidah ittikhadu syai' sababan wa huwa laisa bisababin fa huwa syirkun asghar. Ya. Atau i'tiqadu ma laisa sababan i'tiqadu ma laisa bisababin sababan syirkun asghar. Meyakini sesuatu sebagai sebab dalam keadaan hal itu bukan sebab yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya, maka yang seperti itu tergolong syirik asghar, syirik kecil. Nah, qala hafizallahu ta'ala wa hahuna umurun. Maka di sini ada beberapa perkara, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-amrul awal, perkara yang pertama, fi qawli syaikh rahimahullah al-hadis, al-ma'na al-ma'na akmalul hadis wa tamamuhu. Yaitu pada ucapan syaikh al-mu'allif rahimahullah al-hadis. Maknanya, kalau kita lihat hadis itu secara lebih lengkap dan lebih sempurna, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ketika sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam tadi meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dhat anwat sebagaimana kaum musyrikin memiliki dhat anwat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam terkejut dengan permintaan tadi. Beliau bersabda, Allahu Akbar. Ini adalah sighah ta'ajjub. Terkejut beliau mendengar permintaan seperti itu. Allahu Akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih ma kama qalat Banu Israel li Musa. Ya, beliau terkejut, Allahu Akbar. Sesungguhnya itu adalah sunan, jalan-jalannya orang sebelum kalian. Qultum walladhi nafsi biyadih, kalian telah mengatakan suatu ucapan yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, kalian telah mengatakan suatu ucapan yang kalian telah mengatakan suatu ucapan sebagaimana Bani Israel mengucapkannya kepada Musa. Ucapan kalian mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah meminta kepada Musa, wahai Musa, jadikan dan buatkan untuk kami ilah, sesembahan yang diibadai sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan. Ya. Naam. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak tahu tentang kebesaran Allah, tidak tahu tentang keagungan Allah, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Pengingkaran dari Nabi Musa alaihissalam. Maka ucapan permintaan untuk menjadikan Zatu Anwat tadi mirip dengan ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa, minta dibuatkan ilah selain Allah. Qala rahimahullah wa hafidhahu, fa bidhamimati al-hadith ba'diha ila ba'din nastafid iddata fawaid. Maka dengan menggabungkan hadis satu bagian dengan bagian yang lain, kita bisa mengambil faedah, beberapa faedah. Di antaranya, al-awwalan yang pertama, an-nattikhadha mutabarrakin bihi ma'allahi ta'ala ma'atiqadi annahu yamlikul barakah, hadha syirkun akbar. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi dengan lengkap, bahwasanya menjadikan sesuatu yang dimintai barokahnya atau diharapkan darinya barokah dari selain Allah, dengan meyakini bahwasanya sesuatu tadi menghasilkan barokah dengan sendirinya, maka ini adalah syirik akbar. Fahuwa syirkun fir rububiyah min wajhin wa fil uluhiyah min wajhin akhar. Maka itu termasuk syirik di dalam rububiyah di satu sisi, dan juga syirik di uluhiyah di sisi yang lain. Fakaunuhu syirkan fir rububiyah li'tiqadi annahu mutasarrifun ma'allah. Tergolong syirik di dalam rububiyah karena keyakinan bahwasanya sesuatu tadi mengatur atau memiliki barokah, menghasilkan barokah dengan sendirinya. Ya. Dimintai barokah selain Allah. Wa kaunuhu syirkan fil uluhiyah bita'alluq bihi wa inzalil hajati bihi wa taqarrub ilaihi. Dan juga tergolong ke dalam syirik uluhiyah karena si pencari barokah akan menggantungkan dirinya, ya. Menggantungkan, mengaitkan kalbunya dengan sesuatu tadi dan menunaikan hajat dengannya, ya, meyakini bahwasanya dengan sesuatu tadi hajat-hajatnya bisa terpenuhi, wa taqarrub ilaihi, dan si pencari barokah akan berupaya mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia yakini menghasilkan barokah dengan sendirinya tersebut, ya. Maka dari sini hal itu tergolong syirik akbar. Kemudian faedah yang kedua, al-fa'idatu tsaniyah, anna ha'ula'il qaum radhiyallahu anhum hum minal hudatsa wa laysa minas sabiqin al-awwalin. Kaum tadi yang meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan atau menjadikan Dhatu Anwat, itu adalah kaum yang radhiyallahu anhum, mereka baru saja masuk Islam. Ya, karena mereka baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Walaisu minas sabiqin al-awwalin. Dan mereka bukan tergolong as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal kali. Bukan orang-orang yang pertama masuk Islam, yang imannya sudah kuat, ya, yang pengetahuan mereka tentang tauhid dan syirik sudah mapan, ya. Kalau yang as-sabiqun al-awwalun tidak akan mengucapkan ucapan seperti ini karena mereka paham, ya. Adapun yang mengucapkan ucapan tadi adalah orang-orang yang baru terlepas dari kekufuran dan kesyirikan dan baru saja masuk Islam. Wa hadza sharihu ibarati Abi Waqidin radhiyallahu anhum. Dan ini sangat jelas bisa kita ketahui dari ibarat ucapan Abu Waqid Al-Laitsi, nahwa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, dan kami baru saja keluar terlepas dari kekufuran, baru saja masuk Islam. Fahum min muslimatil fath kharaju ma'an nabi li ghazwi Thaqif wa Hawazin. Mereka adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memerangi, ya, berjihad melawan Thaqif dan Hawazin. Naam, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.